mengendarai sesuatu itu karena saking beratnya penunggang atau barang yang ada di atasnya, begitu beratnya sehingga mengeluarkan bunyi. Maka bunyi yang keluar disebabkan karena beratnya bawaan dari sebuah kendaraan, itu disebut atiyta. At-tatis sama, langit itu at-tat. Bahwa langit itu mengeluarkan suara disebabkan karena langit tersebut membawa beban di atasnya. Meskipun langit itu termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekuatan yang maha luas, namun tetap saja dia menjadi berat hingga mengeluarkan bunyi. Wa huqqa laha an ta'itta, dan wajar langit itu mengeluarkan bunyi disebabkan karena beratnya beban yang ada di atas langit tersebut. Apa itu beban langit yang menyebabkan langit itu menjadi berat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma fiha mawdi'u arba'i asabi'. Tidaklah di langit itu dalam ukuran empat jari, dalam ukuran empat jari, melainkan di situ terdapat malaikat. Yang malaikat ini sajidun lillahi ta'ala, yang sedang melakukan sujud, sedang ruku', sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan tentang adanya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jenis yang berbeda dengan manusia, berbeda dengan jin, yang disebut al-malaikah, yang disebut para malaikat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari tanah, dan Allah Jalla wa'ala menciptakan jin dari api, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk tersendiri yang disebut malaikat. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya, min nur. Bagi seorang mukmin, hal-hal yang berkaitan dengan keimanan terhadap perkara-perkara yang gaib, maka dia senantiasa meyakini kebenaran apa saja yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam hal ini pemberitaan tentang adanya makhluk yang mereka disebut al-malaikah, malak, jamaknya malaikah, bahwa mereka adalah makhluk tersendiri yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan karakter yang khusus, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka ini sebagai hamba-hamba Allah yang tidak memiliki hawa nafsu. Mereka senantiasa taat kepada Allah. Mereka tidak pernah menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, mereka mengerjakannya. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada mereka. Mereka melakukan apapun dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib bagi seorang muslim mengimani adanya malaikat beriman kepada malaikatullah termasuk di antara rukun iman. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan seterusnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril tentang iman, kata beliau, antu'mina billahi wa malaikatihi. Engkau beriman kepada Allah dan beriman kepada malaikatnya. Maka seseorang yang mengingkari adanya malaikat, bahwa malaikat adalah merupakan salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian mereka mengingkarinya, maka mengingkari keberadaan malaikat merupakan pengingkaran terhadap salah satu rukun iman yang menyebabkan seseorang kafir, keluar dari Islam, terkecuali apabila dia dalam kondisi jahil, tidak ada yang memberitakan kepadanya, maka disampaikan, diajarkan kepadanya tentang rukun iman. Maka seorang mukmin mengimani adanya malaikat itu secara umum, dan mengimani malaikat-malaikat atau nama-nama serta tugas-tugas para malaikat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam secara rinci. Di sana ada malaikat Jibril, pembawa wahyu. Di sana ada Israfil, di sana ada Mikail. Di sana ada Malakul Maut, malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut arwah para hamba. Di sana ada malaikat penjaga surga, malaikat penjaga neraka, dan malaikat-malaikat yang lainnya yang tidak ada yang mengetahui jumlah para malaikat tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini, ma'asyiral ikhwa rahimakumullah, menjelaskan tentang keutamaan para malaikat, bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa beribadah kepada Allah, dan juga menjelaskan tentang jumlah para malaikat yang sangat banyak, yang sangat banyak melebihi jumlah makhluk yang lainnya, melebihi jumlah manusia. Antum bisa membayangkan langit yang lebih luas dari bumi, lalu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa jarak 4 jari itu sudah ada malaikat lagi, 4 jari berikutnya ada malaikat lagi yang beribadah kepada Allah di langit, di atas langit. Hal itulah yang menyebabkan langit itu menjadi berat karena beban para malaikat yang di atasnya yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di langit setiap 4 jari sudah ada malaikat lagi, ini menunjukkan sesaknya langit itu dengan penduduknya dari kalangan para malaikatullah Subhanahu wa taala. Yang manusia hidup di bumi tidak sejarak itu. Ya. Jarak antara saya dengan antum saja jaraknya lumayan jauh. Dan masih banyak tanah kosong. Perairan kosong. Jadi dari sini menerangkan kepada kita betapa banyaknya jumlah para malaikat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan Al-Baitul Ma'mur. Al-Baitul Ma'mur yang diistilahkan Ka'bahnya langit, itu apabila ditarik garis lurus dari Ka'bah, ditarik ke atas langit, itu akan bertepatan ke Al-Baitul Ma'mur, tempat tawasnya para malaikat, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap hari di seputar Al-Baitul Ma'mur terdapat 70 ribu malaikat yang melakukan tawaf di sana. Dan apabila mereka telah melakukan tawaf di hari itu, mereka keluar dari Al-Baitul Ma'mur dan tidak kembali lagi. Hari yang berikutnya 70 ribu malaikat lagi. Setelah mereka selesai melakukan tawaf, mereka meninggalkan. Berikutnya 70 ribu malaikat lagi setiap hari. Jadi bisa dibayangkan begitu banyaknya jumlah dari malaikat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Maka hadis ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah merupakan salah satu hadis yang menunjukkan bahwa malaikat itu memiliki jasad tersendiri, punya spesifikasi tersendiri, karakter tersendiri yang berbeda dengan jin, berbeda dengan manusia. Mereka adalah makhluk tersendiri yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka melakukan ibadah, mereka memiliki banyak tugas, macam-macam tugas yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Maka wajib bagi kita untuk mengimani adanya malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hati-hati ma'asyarul ikhwar rahimakumullah dari pemahaman sesat yang datang dari kaum filsafat, di mana mereka mengingkari dan merubah makna malaikat yang disebutkan di dalam dalil-dalil dari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mengatakan bahwa yang dimaksud malaikat itu adalah apa yang terdapat di dalam diri manusia. Ketika dalam diri ada kekuatan jiwa untuk melakukan kebaikan, maka itulah malaikat. Kekuatan jiwa seseorang untuk melakukan kebaikan, itulah yang mereka sebut malaikat. Hati-hati. Sebagaimana mereka juga mengingkari adanya jin, adanya syaitan dari kalangan jin. Mereka mengatakan bahwa syaitan yang hakiki itu bukan ada sosok makhluk tersendiri yang disebut jin atau syaitan. Tapi yang dimaksud oleh syaitan adalah apa yang terdapat di dalam jiwa hamba, jiwa manusia, dari keburukan, keinginan untuk melakukan keburukan. Nah, itu syaitan. Jadi kembalinya kepada sifat manusia. Sehingga mereka mengingkari adanya malaikat, mereka mengingkari adanya jin atau syaitan dalam wujud makhluk tersendiri. Jadi kekuatan jiwa untuk melakukan kebaikan, itulah malaikat, kata mereka. Adapun dalam dalil-dalil yang disebutkan dalam Al-Quran atau disebutkan dalam sunnah bahwa ada malaikat yang berbuat ini, ada malaikat yang berbuat itu, ada malaikat yang di langit dan seterusnya, kata mereka itu hanya sekedar obsesi pikiran, lintasan berpikir seseorang. Jadi enggak ada hakikatnya. Itu hanya obsesi seseorang ketika berpikir. Dia menggambarkan kekuatan baik yang terdapat di dalam jiwa untuk melakukan kebaikan. Itulah malaikat yang sebenarnya. Lalu digambarkan seperti sosok tertentu yang disebut malaikat. Ketika jiwa itu hendak melakukan keburukan, maka itulah yang disebutkan dengan nama syaitan. Lalu kemudian digambarkan seakan-akan itu sebagai satu sosok tersendiri, makhluk tersendiri yang mengajak untuk melakukan kejelekan. Dan hati-hati ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemahaman kaum filsafat ini itu mempengaruhi sebagian dari kaum muslimin. Bahkan disebutkan oleh Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin yang semakna dengan ini. Dan pemikiran ini itu diserap dan diambil oleh Muhammad Abdu. Muhammad Abdu yang membawa pemikiran Mu'tazilah. Lalu kemudian diwariskan lagi oleh muridnya Muhammad Rashid Ridha. Dan itu disebutkan dalam tafsir yang ditulis oleh Muhammad Rashid Ridha, tafsir Al-Manar. Dan Muhammad Rashid Ridha, walaupun ada sebagian ucapan yang menunjukkan dia berafiliasi kepada madhabus salaf, namun pemikiran dari gurunya Muhammad bin Abduh itu dia tidak bisa terlepas darinya. Yang itu asalnya dari pemikiran filsafat. Maka terkadang seorang dari kaum muslimin membaca kitab tafsir seperti tafsir Al-Manar karya Rashid Ridha dan yang semisalnya, akhirnya terbawa kepada pemahaman ini yang menyebabkan dia mengingkari salah satu dari rukun iman wal'iyadzu billah, yaitu beriman kepada malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, wallahi demi Allah, law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katira. Demi Allah, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka niscaya kalian sedikit tertawa dan lebih banyak menangis. Kalian sedikit tertawa dan lebih banyak menangis kalau seandainya kalian mengetahui seperti apa yang diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kalau seandainya umat Rasulullah mengetahui, mengilmui seperti ilmu yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wasallam, maka seorang akan lebih banyak menangis, sedikit tertawa. Diterangkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari, kata beliau, wal muradu bil ilm huna ma yata'allaqu bi azamatillah wa intiqamihi mimman ya'sihi والأهوال التي تقع عند النزع والموت وفي القبر ويوم القيامة ومناسبة كثرة البكاء وقلة الضحك في هذا المقام واضحة والمراد به التخويف. Bahwa yang dimaksud dengan ilmu yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang berkaitan dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala dan kaitannya dengan Allah Jalla wa'ala menghukum seorang yang bermaksiat kepadanya, bahwa Allah itu syadidul iqab. I'lamu anna Allah syadidul iqab wa anna Allah ghafurur rahim. Hendaknya kalian mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat-sangat keras siksaannya. Ketika seorang meyakini betapa kerasnya, dahsyatnya azabullah, hukuman dan siksaan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana mungkin dia bisa tertawa? Dia akan banyak menangis. Demikian pula kondisi-kondisi yang menakutkan yang dialami oleh seorang hamba ketika sakratul maut itu berat, kemudian ketika mati, kemudian di alam kubur, ini juga merupakan kondisi yang berat. Terlebih ketika seorang memikul banyak dosa dia masuk ke alam barzakh, dia masuk ke alam kubur dalam keadaan memikul sekian banyak perbuatan kemaksiatan dan dosa yang dia lakukan di dunia, lalu kemudian dia memasuki alam kubur tersebut dalam keadaan dia mendapatkan azabul qabr, iyadu billah, itu sesuatu yang menakutkan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya, ta'awwadhu billah min azabil qabr, berlindung diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari siksaan kubur. Demikian pula kondisi yaumul qiyamah, kondisi pada hari kiamat, hari yang menakutkan. Makanya para ulama mengatakan ahwalu yaumil qiyamah, hal-hal yang menakutkan pada hari kiamat. Seorang dibangkitkan dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak dikhitan, dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki. Seseorang mengkhawatirkan dirinya sendiri, dia enggak perhatikan lagi yang lain. Masing-masing mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apabila manusia dibangkitkan dalam kondisi tidak berpakaian, berarti mereka saling melihat. Yanzuru ba'dhum ila ba'dhin." Berarti sebagian mereka melihat kepada aurat yang lain. Jadi Aisyah dengan polosnya menanyakan sesuatu yang, ya kalau kita di dunia melihat ada orang telanjang, apa yang terjadi? Akan jadi bahan perhatian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, al-amru asyad." Kondisi ketika itu lebih sulit, berat dari sekedar untuk memperhatikan orang lain, auratnya orang lain. Mereka tidak lagi memperhatikan hal itu. Masing-masing mereka mengkhawatirkan diri mereka, apakah mereka selamat atau jangan sampai mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat mengerikan. Sehingga kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, maka apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa apabila mereka mengetahui apa yang diketahui oleh Nabi, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diperlihatkan neraka? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diperlihatkan kondisi orang-orang yang disiksa? Waliyadzubillah, kita hanya mendengarkan beritanya. Nabi melihat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisal khabaru kal muayyanah." Enggak sama antara berita, info dengan melihat secara langsung. Nabi melihat. Kita hanya mendapatkan berita. Itu pun kita sudah merasakan ketakutan yang luar biasa. Jadi tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sabda beliau ini adalah min babit takhwif, untuk mendatangkan rasa takut kepada umatnya terhadap apa yang akan mereka hadapi dalam perjalanan hidup mereka di masa mendatang. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Man 'alima anna al-mauta mawriduhu wal qiyamata maw'iduhu wal wuqufa baina yaday Allahi mashhaduhu fa haqquhu ay yatula fid dunya huznuhu." Kata Al-Hasan Al-Basri, barang siapa yang mengetahui bahwa kematian itu akan dia datangi, akan menjemputnya, dan dia meyakini bahwa hari kiamat adalah merupakan hari yang dijanjikan oleh Allah pasti akan tiba, dan dia meyakini bahwa suatu saat dia akan berdiri di hadapan Allahu Rabbul Alamin, maka sudah selayaknya orang yang seperti ini dia akan selalu bersedih, merasa khawatir dengan apa yang akan dia dapatkan dalam perjalanan berikutnya tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala hal-hal yang mengkhawatirkan. Berlindung diri kepada Allah dari siksaan kubur. Berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kesulitan pada yaumul qiyamah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi keselamatan dan kemudahan kepada kita untuk berjalan di atas sirat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberatkan timbangan amalan saleh kita di sisi Allah, sehingga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah azza wa jal yang menjadi ahlul jannah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma taladzadtum bin nisa'i 'alal furush." Dan kalian tidak akan bersenang-senang dengan istri-istri kalian di atas tempat-tempat pembaringan kalian, di atas tempat-tempat tidur kalian. Kalau seandainya kalian mengetahui hakikat kengerian yang akan dihadapi oleh setiap hamba, seorang gak bisa bersenang-senang ya. Dan itu subhanallah dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ketika mereka berada di majelis Nabi, yang mereka ingat hanyalah akhirat. Seakan-akan mereka meninggalkan dunia ini. Yang mereka pikirkan adalah kehidupan akhiratnya. Lalu pada saat mereka kembali ke rumah-rumah mereka, maka mereka bersendagurau dengan istri, dengan anak-anaknya. Itu sampai sebagian dari kalangan para sahabat, termasuk Hamzalah, termasuk Abu Bakar Siddiq, itu sampai menuduh dirinya munafik. Kenapa? Karena berbeda kondisi dia ketika bersama Rasulullah dengan kondisi dia ketika bersama keluarga. Ketika bersama Rasulullah itu seakan-akan iman itu begitu meningkat, karena yang diingat adalah iman kehidupan akhirat. Namun ketika bersama dengan keluarga bersendagurau, bercanda. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menenangkan mereka bahwa ya seperti itulah kondisi manusia. Sa'atan sa'ah, ada waktunya kita muhasabah, melakukan introspeksi, menambah keimanan, mendengarkan kajian. Ada kalanya kita bersendagurau dengan keluarga, itu tidak mengapa. Inna li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan wa li rabbika 'alaika haqqan fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Dirimu punya hak yang harus kamu tunaikan. Keluargamu juga ada hak yang harus kamu tunaikan, berkumpul bersama dengan mereka. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala ada hak yang harus kamu tunaikan dari hakullah. Maka berikan setiap hak itu kepada pemiliknya. Wala kharajtum ila su'udat taj'aruna ila Allah. Dan niscaya kalian akan keluar ila su'udat. Su'udat jamak dari sa'id, maknanya adalah al-makan al-wasi', tempat yang luas atau jalan yang luas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan keluar ke jalan-jalan, ke tempat-tempat yang luas, ke tanah lapang. Taja'aruna ilallah, dalam keadaan kalian mengangkat suara-suara kalian sambil menangis. Sambil menangis disebabkan karena takutnya kalian terhadap apa yang akan kalian hadapi. Nah, namun semuanya berkaitan dengan keimanan kepada perkara yang gaib. Ya. Kalau seandainya seorang menyaksikan berbagai macam kejadian yang mengerikan ini semua, gak ada kesempatan untuk tertawa, senyum pun tidak. Yang ada apa? Teriak-teriak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taja'aruna ila Allah. Kalian akan berteriak-teriak memohon-mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keselamatan. Al hadits rawahu Tirmizi, hadits ini diriwayatkan oleh Tirmizi, wa qala haditsun hasan, dan beliau mengatakan bahwa hadits ini adalah hadits hasan. Qauluhu, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira" fi sahihain min hadis Anas. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Walhasil di dalam hadis ini, ma'asyara ikhwah rahimakumullah, di antara faedahnya menerangkan tentang kemuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa seluruh makhluk tunduk di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan para malaikat, mereka senantiasa beribadah, mereka ruku', mereka sujud, memuliakan dan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara faedah dari hadis ini, bahwa kondisi yang akan dihadapi manusia itu sesuatu yang mengerikan. Wajib bagi setiap hamba untuk melakukan introspeksi diri, melakukan koreksi, apakah yang diamalkan ini sudah benar, apakah dia telah berjalan di atas bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia melenceng dari jalan Allah, maka dia berupaya untuk kembali meluruskan jalannya, membenarkan jalurnya, sehingga dia tetap berjalan di atas as-sirat al-mustaqim. Oleh karenanya Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksi diri kalian, hisab diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum dihisab di hadapan Allah pada yaumul qiyamah, maka saat-saat kita di dunia adalah kesempatan untuk kita mengoreksi diri kita, agar kemudian kita berupaya untuk terus memperbaiki perjalanan kita ke depannya. Kemudian di dalam hadis ini anjuran untuk senantiasa menangis, menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk di antara keutamaan seorang yang menangis karena takut kepada Allah, di antara 7 golongan yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang diberi naungan oleh Allah pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah jalla wa ala. Wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat 'ainahu. Seseorang yang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sendirian lalu dia menangis, termasuk di antara jenis tangisan yang tidak disentuh oleh api neraka adalah al-buka min khasyatillah. Seseorang menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam hadis ini juga anjuran untuk tidak berlebihan dalam tertawa. Tertawa boleh apabila ada sebabnya, namun tidak dianjurkan dan tidak disukai seseorang itu berlebihan di dalam tertawa. Terbiasa tertawa, lebih banyak tertawanya dia daripada menangisnya, yang menyebabkan hati bisa menjadi keras, bahkan bisa menyebabkan kematian. Matinya hati itu lebih parah daripada matinya jasad seseorang. Oleh karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Tirmidzi menasihati Abu Hurairah radhiyallahu anhu, termasuk di antara yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada Abu Hurairah untuk diamalkan dan diajarkan pada orang yang akan mengamalkannya, wala tukthirid dhahik fa inna kathratad dhahik tumitul qalb. Jangan kamu terlalu banyak tertawa, karena terlalu banyak tertawa itu bisa mematikan hati seseorang, menyebabkan kerasnya hati, waliyadzubillah. Maka sempatkan ada kondisi di mana kita bermuhasabah bersama Allah subhanahu wa ta'ala, melakukan introspeksi, mengkaji apa yang telah kita lakukan selama ini, pada hari ini apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita perbuat, lalu kemudian kita beristighfar, bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kesalahan-kesalahan dan kelalaian yang kita lakukan. Ini ma'asyara alikhu rahimakumullah. Jangan sampai kemudian kita membiarkan waktu-waktu berlalu dalam keadaan kita menyangka bahwa kita selamat, ternyata akibatnya tidak demikian. Maka hari-hari ke depan itu adalah hari-hari yang mengerikan, hari-hari yang menakutkan, pertanggungjawaban besar apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dari keburukan, maka ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan melihat hasilnya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang melakukan sedikit dari keburukan, sekecil apapun, maka dia akan melihat keburukan itu yang dia lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La yughadiru saghirah wala kabirah. Kitab catatan amalan itu tidak akan menelantarkan, tidak akan melalaikan sekecil apapun, yang kecil, yang besar, semuanya dicatat. Sesuatu yang mungkin kita lupa, maka akan dinampakkan lagi pada hari kiamat. Kamu dahulu pernah melakukan ini, kamu dahulu pernah melakukan ini. Lalu kemudian kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi keselamatan kepada kita dalam kehidupan dunia, demikian pula di akhirat. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sebelum kita mengakhiri majlis, saya ingin menyampaikan satu kabar gembira sekaligus ucapan selamat atas terbebasnya Fadilatul Syekh Al-Allamah Abu Anas Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala dari tuduhan Al-Qadf yang selama ini disebarkan oleh sebagian orang-orang yang tidak bertanggung jawab bahwa Syekh Muhammad melakukan qadf. Dia qadif. Dia menuduh orang melakukan perbuatan zina tanpa bukti. Ini disebarkan. Lalu kemudian rentetan dari tuduhan tersebut menuduh bahwa Syekh Muhammad bin Hadi itu qadif, maka berarti tidak lagi diterima persaksiannya. Kalau persaksiannya tidak diterima, berarti ilmunya juga gak boleh diterima. Gak boleh mengambil ilmu darinya, gak boleh istifadah ilmu darinya. Oh, ini disebarkan, ya, termasuk di Indonesia ini oleh orang-orang tidak bertanggung jawab, meskipun dengan gelar ustad-ustad, tapi tidak punya tanggung jawab, tidak membahas sesuatu secara ilmiah, tidak menjelaskan sesuatu berdasarkan bukti-bukti, berdasarkan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang kita ketahui dari para ulama. Namun ingin menjatuhkan seorang alim terasa mudah gitu oleh mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu." Jangan sampai kebencian kamu kepada satu kaum menyebabkan engkau tidak bisa bersikap adil. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Berlaku adillah. Sikap adil itu lebih mendekatkan diri kepada takwa Allah Subhanahu wa taala. Apalagi terhadap seorang yang kalian dahulu membesarkan namanya, dan memang dia salah seorang ulama besar. Ya, sejak puluhan tahun yang lalu kita mengenal dakwah ahli sunnah, kita mengenal al-manhajus salafi, kita selalu mendengarkan nama Al-Syeikh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali bagi seorang yang mengikuti perkembangan dakwah As-Salafiyah dari puluhan tahun yang lalu. Ketika terjadi perselisihan di Indonesia ini, Syekh Muhammad bin Hadi yang memiliki peranan penting sejak awal, yang selalu berupaya untuk mendamaikan, yang mengislahkan, yang kemudian sebagian mereka menuduh tanpa bukti, tanpa burhan, bahwa Syekh Muhammad bin Hadi yang memecah belah. Lalu mereka menyampaikan info-info dusta kepada Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah wa ra'ah, yang menyebabkan Syekh Rabi' marah kepada Syekh Muhammad bin Hadi, sehingga beliau mengeluarkan hukum berdasarkan info-info dari orang-orang yang ada di sekitarnya yang tidak bertanggung jawab menyebarkan berita fitnah, berita-berita hoax, itu dimasukkan kepada Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala, yang menyebabkan beliau menjadi retak hubungan beliau dengan Syekh Muhammad bin Hadi, yang sebelumnya hubungan antara Syekh Rabi' dengan Syekh Muhammad seperti orang tua kepada anaknya, sangat dekat sekali. Namun seperti inilah kondisi sebagian orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bishirarikum, maukah aku beritakan pada kalian orang-orang jahatnya kalian, orang-orang buruknya kalian. Siapa itu? Al-masyauna bin namimah, al-mufsiduna bainal ahibbah, orang-orang yang berjalan untuk melakukan adu domba antara satu dengan yang lain, merusak hubungan di antara orang-orang yang saling mencintai. Sampai kemudian terjadi apa yang terjadi. Lalu kemudian Asy-Syaikh dituduh bahwa beliau melakukan qadzf, sampai perkara ini sampai ke pengadilan di Arab Saudi. Ya. Sebagian mereka itu sampai menyebarkan bahwa dia dihukumi qadzif. Qadzif itu artinya menuduh orang berzina tanpa bukti. Dalam keadaan lafaz yang diucapkan oleh Asy-Syaikh itu lafaz muhtamil, yang ada kemungkinan. Ada kemungkinan A, ada kemungkinan B. Bukan ucapan yang sharih yang menunjukkan bahwa beliau menuduh si fulan melakukan perbuatan zina, bukan. Tapi itulah yang mereka sebarkan. Tujuannya adalah untuk menjatuhkan kehormatan seorang alim yang mereka dahulu mengeluh-elukan. Bahkan mereka meyakini bahwa beliau termasuk di antara kibarul ulama, dari ulama sunnah. Namun hawa nafsu yang membuat mereka seperti itu. Allahul musta'an. Ya. Sampai di antara mereka ada yang menyebutkan sudah dicambuk. Sudah dicambuk. Hukumnya aja belum jelas, kok sudah dicambuk? Ya. Nah, info-info yang seperti ini ma'asyiral rahimakumullah, kalau datang dari orang yang tidak punya titel ustaz, itu ringanlah. Datangnya dari para netizen misalnya. Netizen, deterjen. Datangnya dari orang-orang yang tidak dikenal punya titel sebagai ustaz gitu. Sebagai da'i, ahlus sunnah. Ya biarkan aja. Sambil jualan cincau misalnya. Afan yang bukan menyinggung yang jualan cincau, tapi benar, gak apa-apa itu. Tidak mengharamkan jualan cincau. Apalagi di bulan Ramadan, insya Allah banyak untungnya. Tapi yang sambil jualan cincau mengatakan Syekh Muhammad bin Hadi mubtadi'. Syekh Muhammad bin Hadi lebih berbahaya dari Haddadiyah. Syekh Muhammad bin Hadi qadzif, menuduh orang berzina. La ilaha illallah. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tinggal datangkan bukti aja gitu loh. Enggak usah berkoar-koar. Ya. Kalau ngomong tanpa bukti ya siapa aja bisa berbicara seperti itu. Siapa aja bisa berbicara. Apalagi sekarang ini sarana untuk berbicara luas. Siapapun bisa berbicara. Dia punya WA, dia punya Telegram, dia punya TikTok, dia punya Instagram, dia punya Twitter, dia punya macam-macam. Wasail tawasul. Sosmed banyak, iya kan? Orang mau jadi viral gampang sekarang ini. Walhamdulillah, baru-baru ini pada tanggal 1 Ramadan tahun 1444 Hijriah dijelaskan oleh sebagian para masyayikh, termasuk yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Ahmad. Beliau termasuk teman Syekh Adil di Riyadh. Beliau mengeluarkan tulisan bahwa telah keluar pernyataan hukum setelah adanya pengadilan banding. Ini adalah merupakan hukum terakhir ya, yang disertai dengan kesepakatan ijma', kesepakatan mereka yang ada di pengadilan menyatakan bahwa syekh terbebas dari tuduhan tersebut. Walhamdulillah, Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi terbebas dari tuduhan itu. Demikian pula yang ditulis, ada satu makalah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Al-Anjari. Beliau salah seorang syekh yang tinggal di Kuwait. Beliau juga teman Syekh Adil hafizahullah taala. Beliau menulis makalah Bara'atul Syekh Al-Fadil Muhammad bin Hadi hafizahullah. Terbebasnya Asy-Syaikh Al-Fadil Muhammad bin Hadi hafizahullah dari tertuduhnya beliau sebagai qadhif. Kemudian pada akhir dari makalah itu beliau mengatakan faqad sadara bil ijma'i sakku bara'atul Syekh Muhammad bin Hadi walillahil hamd. Bahwa telah keluar, ya, berdasarkan kesepakatan telah keluar bukti dari pengadilan tentang terbebasnya Syekh Muhammad bin Hadi dari tertuduhnya beliau sebagai al-qadhif, yang mereka menunggu-nunggu kapan Syekh Muhammad dicambuk, kapan Syekh Muhammad dicambuk. Oh, itu sesuatu yang mereka nanti-nantikan itu. Bahkan begitu gencarnya mereka menyebarkan, yaitu sampai sebagian mereka menyebutkan bahwa sudah dicambuk. Salah satunya ada audio lama, ya, jadi kita kembali ke masa-masa lalu dulu, ya. Jas merah, apa jas merah? Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ada satu audio, ya, mari kita dengarkan dulu, ya. Gak tahu antum masih ingat gak ini suara siapa ini? Sampai pada tahap dia melakukan qadhaf, yakni dia menuduh salah satu ikhwah salafiyin berzina tanpa bukti, tanpa saksi. Nah, akhirnya diproses di pengadilan, ya, akhirnya terkena hukum cambuk. Nah, terkena hukum cambuk. Tapi dia tidak mau rujuk, tidak mau merasa bersalah, tidak taubat. Nah, ayat menjelaskan bahwa, ya, orang yang melakukan seperti itu adalah orang-orang fasik yang tidak diterima persaksiannya, gugur persaksiannya. Dan itu maksudnya tidak bisa diterima ilmunya, tidak bisa dipercaya. Tahu enggak ini suara siapa ini? Hah? Tahu, Ustaz? Ghazi, tahu? Hah? Cari sendiri. Ya. Ini orang yang ngomong ini termasuk di kalangan orang-orang ustaz-ustaz yang disebut oleh LB sebagai ustaz-ustaz nol putul. Padahal LB ini lebih potol daripada yang disebut, lebih potol daripada yang disebut. Kalau yang semisal dia ini kadang-kadang masih ilmiah lah kalau menjelaskan sesuatu, ya. Bahkan sebagian menganggap, oh, dia ini ahli fikih, ya. Tapi subhanallah, dalam hal ini dia bukan ahli fikih, ahli piti, ahli piti. Tahu nggak piti? Kata orang Makassar, piti kanak-kanai. Ngomong sembarangan. Sampai mengatakan sudah dicambuk. Ini orang ngomong kayak anak kecil yang baru belajar ceramah. Allahul musta'an. Gak ada bukti sama sekali. Gak ada hujah. Sampaikan secara ilmiah. Kalau memang syekh dicambuk, sampaikan buktinya bahwa beliau dicambuk. Iya kan? Alhamdulillah keluar pengumuman dari pengadilan negeri resmi Kerajaan Arab Saudi, keluar sokul bara'ah. Sokul bara'ah itu artinya bukti yang menunjukkan bahwa syekh terbebas dari dihukumnya beliau sebagai al-qadhif, menuduh orang tanpa bukti. Alhamdulillah. Ya, dan ini adalah merupakan berita gembira bagi ahlu sunnah. Alhamdulillah. Yang selama ini digembar-gemborkan oleh sebagian mereka. Bahkan LB itu sampai membuat pertemuan, kalau nggak salah sampai 9 kali pertemuan membahas beliau ini. Yang paling sering, yang banyak dibahas seputar qadz. Dia melakukan qadz, dia melakukan qadz. Ya miskin, Allahul musta'an. Tunggu apa keputusan dari pengadilan. Makanya para ulama mengatakan hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukum penguasa itu akan mengangkat perselisihan. Kalau ada terjadi hal-hal yang diperselisihkan, ya, yang kemudian diangkat ke pengadilan negeri, tunggu apa yang menjadi keputusan pengadilan. Itulah yang akan mengangkat khilaf. Ya. Adapun seorang karena kebencian kepada seorang, apalagi dia seorang berilmu, seorang yang dikenal menyebarkan sunnah, menyebarkan dakwah sunnah di tengah-tengah kaum muslimin, lalu dihinakan dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, maka wajib bagi mereka bertaubat, wajib bagi mereka untuk segera rujuk kepada al-haq, menarik kembali ucapan-ucapan yang tidak bertanggung jawab ini. Luhumul ulama masmumah, dagingnya para ulama itu beracun. Seorang menuduh orang biasa saja tanpa bukti itu buhtan, termasuk dosa besar. Gimana kalau menuduh seorang alim yang efeknya apa? Orang-orang meninggalkan ilmunya. Orang-orang akan meninggalkan ilmunya. Maka dampaknya lebih berbahaya. Apabila mereka tidak segera mengoreksi diri, tidak bertobat kepada Allah dan menarik kembali ucapan-ucapan yang semacam ini, saya enggak tahu apa yang menjadi akibat mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang menjadi seteru mereka Syekh Muhammad bin Hadi, di hadapan Allah mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nasihat, nasihat untuk mereka. Para asatidah, para dai, sampaikan sesuatu dengan ilmiah. Sampaikan sesuatu dengan hujjah, apalagi yang berkaitan dengan tuduhan-tuduhan. Ya. Dan kebanyakan mereka ini sebelumnya, sebelum mereka berpisah dari LB, ya. Sekarang orang-orang yang meninggalkan LB ini mengatakan LB itu Amir Gadungan. Dulu mereka ngamuk-ngamuk ketika saya mengatakan bahwa LB itu punya komando, ingin mengomando dakwah salafiyah, ingin jadi komandan, tapi gagal. Ya. Nah sekarang mereka mengatakan, oh ya, benar ternyata. Ya. Yang mereka sebut ini Amir Gadungan, Amir Gadungan, Amir Lockdown. Ya. Ingin mengomando. Oh ini lafaz-lafaz ini. Sekarang orang-orang yang pernah mengingkari, sekarang mereka mengakui bahwa itu memang ada. Karena memang ada buktinya. Karena memang ada buktinya. Ternyata setelah saya meninggalkan mereka, masih ada lagi bukti-bukti yang berikutnya. Akhirnya sebagian tersadarkan. Tapi itu kebiasaan-kebiasaan buruk berbicara tanpa ilmu itu masih terbawa oleh sebagian mereka karena pengaruh dari LB ini. Allahul musta'an. Termasuk dalam hal ini melemparkan tuduhan kepada Syekh Muhammad bin Hadi. Wajib bagi mereka untuk mengoreksi dakwah mereka. Koreksi secara ilmiah perjalanan dakwah mereka, mereka harus mengoreksi kembali. Mereka harus memperbaiki apa yang telah mereka rusak, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari merendahkan para ulama as-sunnah. Ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah, kabar gembira yang ingin saya sampaikan kepada para ikhwah sekalian. Dan saya kira sampai di sini pertemuan kita, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita lanjutkan ke pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.